قبل لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tema kita tekanannya pada dua titik penting. Yang pertama tentang hijrah dan yang kedua tentang peradaban. Jadi kalau dikaitkan pembicaraan pada hari ini, di mana peran hijrah demi bangkitnya peradaban Islam, itu kira-kira overview-nya. Tujuan pembicaraan ini, objektifnya, berharap agar setelah ini kita punya mental seperti muhajirin yang berani meninggalkan negerinya ke wilayah asing, kalau bahasa kita dari comfort zone kepada uncomfort zone, berani meninggalkan masa lalu kalau ingin menjadi orang baru, ingin menjadi manusia baru. Anda tidak pernah bisa menjadi sesuatu atau Anda yang baru kalau tidak berani meninggalkan yang lama gitu. Jadi kalau yang lama udah bikin pusing, udah move on aja. Ini jangan kemana-mana larinya. Tapi ya kalau memang udah bikin kesel, udah move on saja. Fokus saja, alihkan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Objektif kita yang kedua adalah agar jangan sembarang move on. Jangan hanya sembarang hijrah. Jangan hanya sembarang bergerak, tetapi juga berbasis kepada hasil. Jadi mungkin bahasa kerennya outcome based. Jadi bukan cuma output, tetapi sampai kepada outcome. Apa nih hasilnya supaya berlipat? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini adalah tauqif. Ini persoalan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena semata-mata situasi dan kondisi yang menekan yang memaksa Rasul dan para sahabat untuk hijrah, tidak. Ini adalah instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ustaz, nyatanya kan memang banyak terjadi tekanan, intimidasi di Mekah. Itu setelah masuk opini kita, persepsi kita. Rasulullah SAW dalam membangun peradaban Islam itu sangat kaku dengan wahyu. Begitu juga kita ketika ingin memilih fakultas, memilih karir, harusnya tidak cap-cip-cup, tidak untung-untungan. Hidup ini pilihan dan kamu yang menentukannya. Saya pilih anak saya minta anak saya memilih. Kamu pilih MIPA yang ITB atau FKUI gitu. Tapi apa alasannya? Berikan Abi alasan. Kalau alasannya itu tidak berbasis kepada nilai wahyu, ini bahaya. Nah, saya ingin mengingatkan, apapun fakultas kalian, dasar wahyunya insya Allah sudah jelas secara umum bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Menuntut ilmu itu mempermudah jalan masuk surga. Menuntut ilmu itu adalah jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu karena fisabilillah tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kuliah tapi pacaran itu sudah tidak fisabilillah lagi. Apalagi berpacaran untuk memotivasi supaya rajin ke kampus. Nah itu bagaimana mungkin Anda di jalan Allah tetapi bermaksiat kepada Allah? La taqsirlah wa anta fi sabilillah. Jangan bermaksiat kepada Allah sementara kamu sedang di jalan Allah. Kontradiktif enggak itu? Makanya move on tadi saya bilang. Itu salah satu hijrah anak kampus yang itu. Yang kedua hijrah pemikirannya. Ya, hijrah pemikirannya bahwa apa yang saya lakukan di kampus di UI ini dengan 4 poin yang saya sampaikan tadi, berilmu itu apa? Mencari ilmu itu apa? Wajib kan? Perintah dari Allah itu dulu nomor 1. Bahwa nanti kalau gue dapat ilmu gue bakal cerdas, karir gue bagus, itu urusan nomor 13. Tapi yang penting di sini menuntut ilmu adalah wajib, perintah Allah. Sama kayak Anda kalau ditanya, kenapa sih lu pakai jilbab? Ya perintah Allah gitu. Masalah buat lu. Itu yang paling tinggi. Bahwa berhijab gue cakep, berhijab gue nyaman, berhijab gue sehat, berhijab gue kemudian bermartabat, itu cuma efek, itu cuma ekses. Tapi saya berhijab karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kembali, jadi hijrahnya Rasulullah SAW itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan membangkitkan sebuah peradaban di sebuah bangsa di mana kita berada, di mana bumi kita pijak, di situ kita tegakkan la ilaha illallah adalah perintah bagi setiap muslim. Umirtu an uqatilan nasa, gitu kan? Aku diperintahkan untuk siap berperang sampai tetes darah penghabisan. Untuk apa? Hatta yaqula la ilaha illallah. Sampai manusia menegakkan la ilaha illallah. Ketika ada kata perang, jangan dikatakan bahwa ini perang, bukan. Perang itu adalah kata terakhir. Kata terakhir. Islam itu dimulainya dengan rahmat. Kata perang itu maksudnya di sini adalah bahwa betapa ghirah Nabi agar orang ini, agar manusia ini menyembah Tuhan manusia, agar manusia tidak menyembah sesama manusia, itu ghirahnya tinggi, itu rahmatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Saking tingginya rasa rahmah Rasulullah kepada para sahabat, ajak manusia untuk menyembah Tuhan manusia, bebaskan manusia dari penyembahan terhadap manusia, itu rahmah kemanusiaannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu base-nya. Nah, yang kedua, jadi itu segmen satu. Segmen satu bahwa hijrahnya Rasul adalah karena perintah Allah. Jadi setiap perubahan-perubahan yang kita lakukan juga dasarnya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, baik karena perintahnya atau karena larangannya kita harus berhijrah. Bukannya takut mati, enggak. Sahabat gak punya mental takut mati. Bukan karena tertindas. Enggak. Sahabat itu orang-orang yang sabar. Ditindas. Itu kalau kita lihat dalam perang di zaman Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika pemimpin terakhirnya Ja'far bin Abi Thalib, ketika orang muslim melawan Romawi, ya, orang muslim cuma 3.000, Nasraninya 100.000 dari Romawi dan 100.000 dari Syam. Perang apa itu? Mu'tah. Ya. Rasulullah SAW sudah membayangkan bahwa 3.000 lawan 200.000, kalau Anda gitu ya disuruh bertarung 3.000 lawan 200.000, maju atau pulang? Ya. Jadi berapa banding berapa itu? 200 bagi 3 berapa? 60 berapa? Ya 66 lah ya. 66 karena 66,66666 gitu kan. 1 lawan 66. Misalnya kak Anda punya kakak laki-laki mau berjihad, 1 lawan 66. Anda bilang sama kakak, "Maju terus kak, tuh jangan kak." Kamu bilang apa? Halo. Oh, enggak, ayatnya jelas. Ayatnya maksimal muslim itu 1 banding 10. Hendaklah 20 orang sabar mengalahkan 200 orang kafir. Jadi 1 banding berapa? Allah tahu kalian lemah, maka hendaklah 1000 orang mukmin mengalahkan 2000 orang kafir. Jadi 1 banding 2. Ya. Lu laki-laki 1 lawan 2 kabur, banci lu. Dilarang oleh agama. 1 lawan 10 enggak mundur, itu sunnah hukumnya. Jadi kalau 1 lawan 7 apa hukumnya kira-kira? Ya tergantung kemampuan lah ya. Nah sekarang 1 lawan 66 kan sudah di luar ambang kemampuan manusia normal kan? Tapi lihat, saya ingin katakan bahwa sahabat Nabi berhijrah itu bukan karena tekanan, bukan. Orang mukmin itu kayak bola bekel. Orang kafir itu kayak telur. Apa bedanya bekel sama telur? Ini bekel nih, saya banting. Terus membal. Itu mukmin. Susah dia, semakin diancam semakin jadi. Kalau telur dibanting gimana? Pak, ya begitu. Ini karakter sahabat kalau bahasa kitanya kira-kira dia tuh bekel jenisnya. Di tengah jalan terjadi debat, lanjut atau jangan. Karena 3000 lawan 200.000 saat itu sahabat tidak tahu bahwa yang akan dihadapi ini 200.000, sementara Rasul sudah siapkan 3 pemimpinnya. Kalau si A nanti kalah atau wafat, pemimpinnya si B. Kalau si B wafat, pemimpinnya si C dari kalangan sahabat ini. Yang terakhir itu Ja'far bin Abi Thalib, yang akhirnya dibelah dua badannya. Jadi ceritanya begini. Rasulullah sudah menduga ini bakal ada sesuatu yang berat yang akan dihadapi. Tetapi Rasulullah sudah membangun generasi terbaik pada masa itu. Rasulullah sudah membangun generasi hebat pada masa itu. Di tengah jalan ketahuanlah dari intelijen mereka, ya dari tim advance bahwa ternyata kekuatan musuh itu 1 banding 66. Musyawarah antara pemimpin dengan tentara. Ada usul dari salah satu panglima, bagaimana kalau keputusannya kita tanya kepada Rasulullah SAW saja, kita lanjut atau kita pulang? Kita tanya Rasul, apa kata pemimpinnya? Sebelum saya jawab, tolong jawab dulu pertanyaan saya. Kita perang melawan Romawi, cari hidup atau cari mati? Mati. Bagus. Yang kedua, kita menang dan kalah ukurannya karena banyak atau sedikit, atau karena pertolongan Allah? Menang itu karena apa? Karena pertolongan Allah, bukan karena banyak dan sedikit. Tidak ada ayat Al-Quran menggambarkan menang dan kalah itu karena banyak dan sedikit. Oke, sekarang dengan dua pertanyaan tadi, saya ingin tanya kepada kalian, apakah perlu kita minta pendapat Rasulullah? Tidak. Menurut kalian, kita pulang atau lanjutkan pertempuran? Lanjutkan. Itu sudah karakter. Jadi karakter para sahabat Nabi itu tidak seperti rasionalisasi kita yang menggambarkan kalau hijrah itu karena tekanan, hijrah karena takut, bukan. Tapi karena apa? Karena proses yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak lagi ceramah back soundnya natural nih, bagus banget. Judulnya pas lagi ya. Kalau muhasabah kan back soundnya suara air gitu kan. Ini karena hijrah jadi tar gitu, seru. Dan itu malaikat yang mengendalikan. Asik, seru. Ya. Asik banget ya back sound ini. Ya, natural banget gitu. Subhanallah. Baik. Tapi rasionalisasinya di mana Ustaz? Bahwa hijrah akan meningkatkan kualitas umat dan peningkatan peradaban dan terjadi percepatan peradaban. Dari mana analisisnya? Nah, begini. Kemarin saya main futsal sama anak-anak. Ya. Saya bilang, kalian nih pintar-pintar main futsal, yang jago main bolanya. Tapi kalau kalian enggak nyusun strategi, kekuatan kalian cuma satu kali lipat. Sekarang coba berkumpul sebentar. Atau sebelum bermain, habiskan waktu untuk berkumpul menyusun strategi. Sebab kalau kalian sudah menyusun strategi sebelum bertanding, kelipatanmu akan naik 4 kali lipat. Ini bedanya orang yang bergerak dengan strategi. Kelihatan itu orang yang jago main bola tapi gak punya otak, dengan orang jago main bola tapi punya otak kelihatan. Itu di usia 19 PSSI. Pada akhirnya sebetulnya usia 19 ini kalah otak. Waktu di kampung memang mereka kuat-kuat, kayak Ilham Udin itu kan biasa ngejar babi di kampung. Tapi kalau coach atau dia sendiri tidak di feeding ilmunya, otaknya secara strategis, maka piala AFF ternyata mandul gitu. Akhirnya Indra Syafri dipecat gitu. Artinya begini, kalau kita bergerak berdasarkan strategi, insya Allah akan terjadi 4 kali kelipatan. Kedua, saya bilang sama anak-anak, setelah itu kalian perlu berlatih dan perlu coach, perlu pemimpin, perlu pembimbing yang berkualitas. Dan orang kalau sudah training seperti kalian nih, duduk pengajian seperti ini, insya Allah itu kelipatan kalian setelah di training itu biasanya 7 kali lipat dari kemampuan sebelumnya. Artinya misalnya kalau tadi sebelum main futsal pakai strategi, kelipatannya berapa? 4 kali lipat. Tapi setelah kalian punya strategi, punya tim yang baik, lalu cari coach yang bagus, kelipatannya 7. Jadi 7 kali 4 berapa? 28 kali lipat kekuatan kita. Kalau dalam bahasa kerja, kira-kira gitu ya, teorinya begini. Saya tadi oret-oret dikit sambil mengutip beberapa pemikiran pakar manajemen agar peradaban kita berkembang baik. Begini, ada sistem kerja 1.0, sistem kerja 2.0, dan sistem kerja 3.0, dan sistem kerja 4.0 dalam bahasa manajemen pergerakan. Ya, nanti saya sampaikan bahasa Qur'annya. Karena gira saya mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini, di tahun baru Muharram ini, Anda mendapatkan pencerahan dan bisa melakukan kelipatan-kelipatan perolehan. kerja, kalau hanya sebatas kerja, gitu, belajar hanya sebatas belajar, Anda belajar gitu ya, tapi nggak ada strateginya, ini sepertinya apa ya, petani punya 1 hektar sawah, penghasilan panennya berapa? 10 juta rupiah. Pokoknya kerja. Yang ada dalam pikiran dia, ya inilah saya pasrah dengan sawah saya yang cuma 1 hektar penghasilan 10 juta. Saya baru bisa dapat duit 20 juta kalau saya punya apa? Punya berapa lagi sawahnya? 1 hektar lagi kan? Ini cara berpikir tidak berpikir jaringan. Begitu. Ini cara berpikirnya enggak maju. Jadi baru bisa dapat penghasilan 20 juta kalau punya sawah satu lagi. Ini kerja 1-0 namanya. Sama kayak Anda belajar. Anda enggak bisa mendapat cum laude di UI atau mengalahkan teman Anda kalau cara belajarnya masih sistem 1-0 itu. Enggak bisa. Yang kedua, kelompok pertama itu sistem kerjanya hanya mengandalkan input tanpa mengenal proses yang baik, apalagi berorientasi kepada output, bahkan apalagi berorientasi kepada outcome. Singkat cerita begini deh, nanti saya takut kepanjangan. Orang kalau mau meningkat penghasilannya, ya, kalau saya bekerja saya berdasarkan proses itu sudah bagus, tapi ini belum cukup. Sudah bagus tapi belum cukup, karena kerja saya akan bagus kalau berorientasi kepada hasil juga. Jangan cuma proses tapi berorientasi kepada hasil, tapi hasil juga cara berpikirnya harus lebih maju lagi. Bagaimana hasilnya berlipat gitu. Jelas. Contoh, kalau tadi petani bekerjanya ya berorientasi kepada input, karena sawahnya cuma 1 hektar ya sabar, berarti income kita cuma 10 juta. Tapi kalau kita bekerja nanti berdasarkan proses, mengikuti proses yang baik dan ada visi, nah ini nanti akan mulai meningkat ini. Bahwa tanah 1 hektar sebetulnya dengan teknologi tertentu, dengan manajemen tertentu, dengan pemupukan yang baik, dengan irigasi yang baik, sebetulnya bisa panen 2 kali dalam setahun. Itu mulai meningkat. Jadi sudah berpikir kepada leadership, manajemen, teknologi, sudah mulai masuk di proses. Level selanjutnya itu bekerja berdasarkan hasil. Bagaimana hasilnya? Tapi saya ingin percepat kepada langkah yang lebih maju. Bagaimana hasilnya berlipat? Seperti orang membuat jembatan, ya. Kalau orang membuat jembatan, membangun infrastruktur, di sini lemahnya Indonesia. Kita tidak concern dengan infrastruktur. Kalau orang bikin jembatan, ya, kelihatan sepertinya sesuatu yang apa ya, bangun jembatan itu menguntungkan gak bangun jembatan? Hanya orang yang punya berpikir jaringan yang bisa mengatakan jembatan ini penting. Bukan cuma sekedar kita mampu melintasi, tetapi transportasi dan terjadi proses distribusi yang lancar, ini akan melipat, menghasilkan kelipatan yang sangat sangat besar. Itu orang-orang negara maju, mereka cukup mau mengeluarkan biaya untuk infrastruktur itu. Nah, sekarang kembali kepada dakwah Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW kemudian mengajak kaumnya untuk berhijrah dan membangun peradaban? Saya beritahu dulu strateginya. Iman, hijrah, jihad. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, gitu ya, itu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada input, proses, output, maka iman inputnya, hijrah prosesnya, jihad adalah output awal, dan kemudian peradaban Madinah ini kelipatannya yang diperoleh. Sehingga kemudian setelah Madinah terbangun, Rasulullah bisa comeback ke Mekah dan fathu Mekah dengan wibawa yang tinggi tanpa peperangan. Rasulullah bisa menguasai kembali kota Mekah. Sehingga peradaban dunia yang basisnya di Mekah dimulai dengan ilmu, dibikin penyangga satelitnya oleh Rasulullah di Madinah, untuk kemudian membangun kembali peradaban Mekah yang kemudian mendunia. Pada masa itu Rasul juga sudah membangun penyangga-penyangganya untuk peradaban Mekah itu di Irak. Itu ada dua tempat, di Kufah dan Basrah, di Syam, di Yaman, penyangga-penyangganya untuk membangun peradaban. Dan dasarnya sebuah peradaban adalah ilmu. Dan kitab peradaban itu adalah Al-Quran Al-Karim.